بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, ini semua adalah merupakan sumpah-sumpah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Disebutkan dalam tafsir, Aqsamallahu bisyamsi. Jadi wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Dan sering kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-namanya atau sifat-sifatnya. Dan jika Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut sebahagian makhluknya, ini menunjukkan bahwa pada makhluk-makhluk yang disebutkan sebagai sumpah memiliki hal-hal yang harus diperhatikan. Naam, bagi hamba-hambanya, bahwa di dalamnya terdapat maslahat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari. Wadhuhaha, dan sinarnya yang bercahaya di waktu duha. Aqsamallahu bisyamsi wa nahariha wa isyraqiha duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari dan siangnya dan cahayanya yang bersinar terang di waktu duha. Walqamari idza talaha, dan demi bulan, idza talaha, apabila mengikutinya, ay wa bilqamari idza tabi'aha, dan demi bulan ketika mengikuti matahari tersebut, fitru'i dalam hal terbitnya, wal ufuj dan dalam hal terbenamnya. Matahari terbit dan terbenam, bulan pun demikian terbit dan terbenam, dan keduanya adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi al-lail wal nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam dan siang, matahari dan bulan, jangan kalian sujud kepadanya, dan sujudlah kalian kepada yang menciptakan itu semua apabila kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an-nahari idza jallaha, dan demi siang, idza jallaha, apabila menerangi kegelapan. Wa bin nahari, dan Allah bersumpah demi siang, idza jalla dhulmata wa kashafaha, apabila menerangi kegelapan dan menyingkap kegelapan itu. Wal layli idza yaghshaha, dan demi malam, idza yaghshaha, ay wa bil layli, dan demi malam, indama yughatti al arda, ketika malam itu menutupi bumi. Fayakun ma alaiha muzliman, sehingga apa yang ada di permukaan bumi itu menjadi gelap gulita. Itulah malam, tempat beristirahat siang tempat mencari mata pencaharian. Wassama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit. Wa ma banaha, dan apa yang menjadi bangunannya. Wa bisama'i wa bina'iha muhkam, dan demi langit dan bangunannya yang demikian kokoh, yang demikian sempurna, tidak ada keretakannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi. Wa ma tahaha ay wa ma basataha, yang dibentangkannya. Wa bil ardi wa bastiha, dan demi bumi dan bentangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan bersumpah dengan masing-masing yang berpasangan. Asy-syamsu pasangannya al-qamar, an-nahar pasangannya al-lail, as-sama' pasangannya al-ard. Demikian pula jiwa, ada yang fajirah, ada yang taqiyah, ada yang bertakwa, ada pula yang berbuat dosa. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu berpasangan. Ya. Termasuk di antaranya manusia. Dan ini adalah merupakan hikmah yang besar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari jenis-jenis itu ada pasangannya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam ayat-ayat ini. Ini semua adalah merupakan ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Naam, merupakan makhluk-makhluk yang besar, ya, dan memiliki maslahat yang sangat besar sekali. Matahari dan maslahatnya, manfaatnya, ya, tanpa perlu kita membahas, bagi seorang yang mempelajari sedikit tentang matahari, ya, kemudian sinarnya, apa faedah-faedahnya dan seterusnya, itu sangat banyak sekali. Bulan demikian pula, apa manfaatnya, siang malam dan seterusnya, langit dan bumi. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang disempurnakannya. Aywa bi kulli nafsin wa ikmalillahi khalqaha, yaitu demi setiap jiwa dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Li ada'i muhimmatiha, agar kemudian jiwa itu menjalankan kepentingannya, tugasnya yang penting. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaan jiwa itu, agar kemudian jiwa ini benar-benar mengetahui tugasnya, untuk apa dia diciptakan. Ya, dia diciptakan dengan muhimmatun azimah, dengan sebuah tugas yang sangat penting, yang sangat agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, kita sampai pada ayat yang ketujuh. Naktafi bihada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.